Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Taqullah masa ta'atum. Wasma'u wa ati'u la'allakum dirhamun. Yih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian. Mari kita mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan agar kita diberikan belas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membiasakan berada di tempat yang baik dan kita membiasakan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dengan cara begitu insyaallah kita akan lebih didekatkan dengan kebaikan-kebaikan dan kita didekatkan dengan belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang membahas bab baru, judul babnya Imam Nawawi memberikan judul Fi Masailin Minat Du'ai, bab tentang masalah-masalah atau permasalahan-permasalahan minat du'a di dalam atau ketika berdoa. Kalau kemarin kita sudah membahas 4 doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebetulnya di dalam bab doa-doa kemarin, Imam Nawawi mengambil banyak hadis tentang doa-doa. Tapi saya merasa mencukupkan 4 itu dan nanti selanjutnya bisa dihafalkan sendiri. Ibu, bapak-bapak sekalian mungkin ngapal ke pakaian malahan mumet gitu. 4 hadis atau 4 doa kemarin sampun hafal dereng, Bu? Pertama tentang doa sabu jagat itu nggih. Pun hafal niku. Terus doa Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Niku pun hafal insyaallah nggih. Ketiga Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala badarakis syaqa wasu'il qadha wasyamatatil ada. Dan yang keempat adalah doa sing orang punya hutang banyak. Nah itu doanya pripun kemarin. Allahumma gfini bihalalika an haramika wa akhnini bifadlika amman siwaka. Nah itu janji Rasulullah dengan meyakini berdoa dengan doa itu. Maka hutang yang setinggi gunung itu Allah akan mempermudah untuk melunasinya. Ning mboten terus bar ndonga kuwi utange dianggap lunas mboten. Nggih. Lah sekarang kita masih membahas tentang kaitannya di dalam doa, ya, permasalahan-permasalahan di dalam doa. Kita bahas hadis yang ke kalau di sini 1496. Di situ salah ketik nggih. 1496 yang benar. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala. Dari Usamah radhiyallahu anhuma, ya, karena keduanya ini dari kalangan muslimin, dari kalangan sahabat. An Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sunia, man barang siapa yang sunia. Sunia maksudnya dibuat, maksudnya di sini diberi. Barang siapa yang sunia dia diberi ilahi kepadanya. Nya, hi itu kepada man tadi. Ma'rufun kebaikan. Siapa yang diberikan oleh seseorang itu kebaikan. Faqala, maka dia berkata atau dia berdoa. Lifa'ilihi. Kepada orang yang memperbuatnya, maksudnya kepada orang yang memberikan kebaikan tadi, Apa berdoanya? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas khairan, kebaikan. Faqad, maka sungguh ablagha, dia telah sampai fistana'i, sanak sanjungan, maksudnya di sini adalah setelah sampai terima kasihnya. Kalau di dalam syarah Bahjatun Nadhirin ini, kalimat faqad ablagha fistana'i ini diartikan atau ditafsirkan atau ditakwilkan nggih, ini bahwa ucapan yang paling ringan ketika kita ini tidak mampu untuk membalas, bukan ucapan nggih, balasan yang paling ringan kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita, maka balasan yang paling ringan adalah kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan agar orang tersebut diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kita membalas, ya, membalas misalnya kita diberikan kebaikan, kita membalas dengan kebaikan yang lebih baik, itu juga akan lebih baik lagi. Misalnya kita satu hari diteri ayam goreng lah kepada dari tetangga. Kemudian kita wah aku yang balas raiso ini, ya. Atau kita tidak kemampuan, tidak ada punya kemampuan, maka paling tidak kita ini mengucapkan jazakallahu khairan. Lah misalnya kita bisa membalas dengan yang lebih baik, ya, karena memang sunnahnya ketika kita diberi sesuatu maka kita balas dengan sesuatu yang lebih baik atau semisalnya, ya. Lah kita misalnya mampu untuk membalasnya di lain hari, ya, maka dengan doa ini ditambah dengan balasan itu akan lebih baik. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalimat faqad ablagha fistana'i ini adalah memasrahkan agar kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita ini agar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ketika kita diberikan sesuatu kebaikan oleh orang lain, maka hendaknya kita ini mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kepada engkau kebaikan. Nah, ada tambahnya kadang-kadang kasiron, yang lebih banyak. Nah, tapi kalau di sini jazakallahu khairan. Yang tenggen SMS biasanya JZKLH gitu. Kirangan niku ngoten niku ning insyaallah ya niku bahasa media, muga-muga Allah memaklumi gitu nggih. Ngerti karepe lah itu nggih. Kadang-kadang malah balasane niku jazakher gitu nggih. Jazakher nggih. Nggih. Jadi lagi ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya ya, kita tadi saya diteri ayam goreng, namun diteri sesuatu, atau ditolonglah gitu ya, pada tetangga atau pada seseorang, maka sunnah yang diajarkan Nabi, saya mengucapkan atau mendoakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Nipun bahasanipun Jawa niku matur nuwun. Tetapi lebih mulia kalimat jazakallahu khairan tersebut. Nggih, terus nipun diartike niki ucapan terima kasih sebetulnya, nggih. Yang kita sudah diberi itu tadi, tapi dengan cara yang lebih baik, yaitu ndongake tenggene Allah, muga-muga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik. Gitu, nggih. Lah di dalam aplikasinya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terkadang ketika kebaikan atau ketika sesuatu itu kita terima dalam kondisi insidental, dalam kondisi yang insidental atau kondisi yang sekali itu, maka itu kita anggap menjadi sesuatu yang sangat berharga. Contohnya saja ya, misalnya saya pulpen saya jatuh, terus diambil oleh seseorang, diberikan kepada saya, Pak, ini pulpen Bapak jatuh. Maka saya mengucapkan terima kasih mungkin lebih dari satu kali. Atau jazakallahu khairan, atau matur nuwun, begitu. Tetapi ketika sesuatu itu kita dapatkan secara biasa, maka sesuatu itu tidak kita anggap sebagai sesuatu yang nikmat besar, gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya suami. Suami setiap hari ngasih nafkah kepada istri. Niku ibu-ibu setiap hari nggih ngucapke jazakallahu khairan mboten, Bu? Padahal kalau tadi enek wong tetangga kita, nggih tetangga kita ngei duit 5000 ngoten niku, kita itu ngucapke pripun? Matur nuwune wis ping 12 gitu lho nggih. Nah, nggih. Matur nuwun tenanan. Ning seorang suami memberikan nafkah kepada istri kadang-kadang dipaido. Nggih. Iki uyahe tam, uyahe larang, Mas. Nah, itu nggih. Nah. Atau sebaliknya, ketika saya misalnya bertamu terus disuguh wedang gitu nggih. Saya matur nuwun atau jazakallahu khairan gitu nggih. Padahal istri saya setiap hari nggaleke wedang saya gitu nggih. Lah saya ngucapke jazakallahu khairan mboten niki biasa. Kadang dipaido kelegen gitu nggih. Nah, ini ya, jadi makanya benar bahwa kenikmatan itu semakin kita nikmati, kenikmatan itu akan semakin besar atau semakin biasa kita nikmati, maka kenikmatan itu sudah kita anggap bukan sebuah kenikmatan gitu nggih. Kita kadang-kadang iso ngrasake duwe irung yang lagi pilek. Iso ngrasake duwe mripat yang lagi jelekan. Kita setiap berkah itu nikmat yang banyak kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari tubuh kita ini. Nggih. Ketika jek nom-nom itu wis ora mikir wis umur 50 tahun ke atas sehat itu yo nikmati tenanan. Nah, gitu nggih. Maka di sini kesimpulannya Bapak Ibu, hendaknya kita ini mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Kepada manusia saja kita itu harus berbuat semacam itu, apalagi kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yes. Sekarang doanya pun apa lebih ibu yes. Jazakallahu khairan. Ini insya Allah gampang diucapke, gampang diapalki yes. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Pelajaran yang dapat diambil nggih. Jadi anjuran untuk berbuat baik, kita senang tertolong. Nggih. Walaupun yang kita berikan itu, nggih. Kan enten hadis nggih. Seseorang itu ada nanti orang itu masuk surga hanya karena satu biji kurma. Nah, itu nggih. Jadi pas neng omah ra duwe panganan apa-apa, enek mung satu biji kurma. Pasar dimaem ngelih-ngelihe enek pengemis. Nah, jaluk pangan, akhirnya kita seseorang itu tidak bisa memberi kecuali dengan makanan itu diberikan. Maka dengan itu bisa mengantarkan masuk surga. Tapi ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa kita duit-duit akeh, di panganan akeh, enek pengemis kaya kurma siji iki iso ngantarkan nggon surga, tidak bisa begitu, nggih. Artinya ini tempatnya berbeda. Ya, jadi anjuran kita ini berbuat baik dan menebarkan kebaikan kepada sesama muslim. Kalau filosofisnya itu di dalam Islam itu wong muslim niku kaya tawon, nggih. Tawon niku keberadaannya senantiasa memberikan manfaat kepada lingkungan. Mboten enten kok tawon mencok tenggen ranting, rantingnya sampai patah niku mboten wonten. Mboten enten kok tawon mencok ning godhong, godhonge rusak mboten wonten. Bahkan ketika tawon mencok ning nggon kembang, mencok di bunga, bunga itu akan dibantu oleh tawon mengadakan penyerbukan, nggih. Lah itu keberadaan tawon ngoten niku. Dados keberadaannya itu tidak merusak, tidak mengganggu lingkungan, tapi justru membawa manfaat kepada lingkungan atau kepada orang lain. Dua, tolong Pak. Perintah untuk membalas kebaikan yang melakukan. Nggih, kalau bisa membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Nggih. Dengan surat An-Nisa nika nggih. Apabila engkau diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau paling tidak semisalnya. Wa idza hayyu bi tahiyatin, apabila engkau itu diberikan penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik au misliha atau semisalnya. Nah, itu dalil tentang salam, tapi secara umum itu apa? Semuanya. Tetapi yang bersedekah niki tidak boleh dinggo mancing, nggih. Duwe dalil kuwi aku tak sedekah tempe ben iso entuk diteri wader, gitu nggih. Nah, niku jenenge mancing dan itu nanti ya ganjarane benten nggih. Nomor 3. Mendoakan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita merupakan salah satu cara membalasnya. Ya, jadi yang kita arep balas bondo ra duwe, maka kita bisa dengan membalas dengan doa. Dan doa yang lebih baik lagi, sebetulnya judul babnya pada bab 251 ini, itu ada judul bab judulnya keutamaan mendoakan kepada orang yang tidak berada di depan kita. Mendoakan orang lain yang tidak di depan kita. Itu ada keutamanya tersendiri. Ya. Jadi kita mendoakan orang tersebut tapi tidak berada di depan kita. Pas kita ndonga lah orang tersebut kita sebut namanya untuk kebaikannya. Nah, itu akan lebih baik lagi. Ini. 4. Dan seorang hamba menampakkan kefakiran, kemiskinan dan kelemahannya di hadapan Allah SWT. Ya, ini kalimat faqad ablagha fi tanak tadi. Jadi karena dia merasa tidak mampu untuk membalasnya, maka dipasrahkan balasannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita secara umum di hadapan Allah itu hendaknya kita ini merasa fakir, merasa miskin, merasa lemah, merasa hina. Gitu ya. Tapi kalau kepada manusia atau kepada apalagi kepada orang-orang kafir, kita tidak boleh merasa semacam itu. Oke. Sekarang untuk doanya tadi, sampun apal ibu-ibu nggih, jazakallahu khairan. Insyaallah pun apal nggih. Nggih niku yen basanipun Jawa matur nuwun. Hadis berikutnya 1497. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian berdoa atas diri-diri kalian, maksudnya berdoa di sini berdoa buruk, nggih. Jadi janganlah kamu berdoa yang buruk kepada diri-diri kalian. Wa la tad'u ala auladikum, dan janganlah kalian berdoa buruk kepada anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kalian berdoa buruk pada harta-harta kalian. La tuwafiku minallahi sa'atan, boleh jadi itu bisa bertepatan dalam satu waktu dari Allah Ta'ala. Yus'alu, dia Allah itu diminta fiha padanya ato'an pemberian, ato'an pemberian. Fayastajibalakum, maka dia mengijabai buat kalian. Jadi maksudnya begini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita ini tidak boleh ndungo sing elek. Baik itu dinggo awake dhewe, dinggo anake, atau dinggo bondone. Kalau di hadis ini ada tiga ini nggih, untuk dirinya sendiri, untuk anak-anake, atau untuk bondone. Karena apa? Karena setiap atau dalam satu waktu itu Allah itu memberikan kepada hambanya itu waktu yang apabila hamba itu berdoa, Allah itu akan mengabulkannya. Nah, waktu itu tidak konstan, artinya tidak pada waktu ini tidak, tapi bisa jadi berbeda-beda. Jadi Allah itu menentukan pada setiap hambanya dalam setiap harinya, ketika hamba itu berdoa, maka doa itu akan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai pas kita ini doa kita itu diijabahi, dungo kita itu dungo sing elek. Nah, misalnya pas lagi galau gitu nggih, dungone nggo awake dhewe dungo elek sing elek. Ya Allah, katimbangan iki wis pilih. Wah, pokoknya dungone dungo sing elek lah gitu nggih. Nah. Atau ndungo anake nggih. Kadang-kadang ngonekke anake niku sing sak karepe dhewe nggih. Jadi bola-bali anak. Nah, ngoten-ngoten nggih, itu tidak baik nggih. Wes bola-bali anak setan muga-muga lah. Yen anak setan berarti wong tuane nggih setan iblis nggih. Jadi mari jangan sampai kita itu ngomong elek kalau kalih anak ndelalai kok Allah pas mengijabai. Nah, bahkan kita nih hadis ya, la tad'u ala anfusikum ila bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah engkau itu berdoa kepada diri-diri kalian kecuali doa yang baik, karena malaikat itu mengaminkan atas apa yang kita katakan. Oke, jadi monggo ndungo sing gawe dhewe, ndungo sing apik. Napa boleh dienggo anak-anake. Yen pas lagi wanyel kali anake ndungone sing apik, muga-muga dadi anak sing soleh kowe. Muga-muga anak sing soleh kah kowe, atau muga mlebu surga kowe. Jangan muga-muga tabrak. Nggih. Pelajaran yang dapat diambil sampai pundi wae. Mas Joko. Allah menentukan siapa aku secara penting jika dia berdoa, maka Allah akan berdoa. Jadi saya tidak berdoa berdoa. Jadi monggo kita kadang-kadang ya, terhadap diri kita sendiri tadi ya, kita ini urip rekoso yang ini ki. Nah, nggih. Atau loro ra mari-mari mbiyen ngene iso pilih. Nah, ngerti itu perkataan-perkataan yang kurang baik ya ini. Jadi karena omongan nggih, omongan itu tadi didengar oleh Allah dan bisa jadi itu dikabulkan oleh Allah omongan kita tadi. Nomor 2 ini tadi sudah saya bacakan nggih. Janganlah kalian berdoa atas diri-diri kalian kecuali dalam rangka kebaikan atau kecuali berkata yang baik, karena malaikat itu mengaminkan atas apa yang kalian katakan. Nomor 3. Nggih. Ini yang saya sebutkan ini semuanya ada dalilnya nggih, hanya mengingat waktunya tidak mungkin kita bahas dalilnya satu persatu. Intinya ada waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah untuk kita ini berdoa. Satu, doa tengah malam. Jadi kita diajarkan, disunahkan atau nggih, doa tengah malam itu karena Allah itu turun langsung ke bumi. Nah, ini maka kita ketika berdoa itu lebih akan diijabahi oleh Allah Ta'ala ini. Kemudian yang kedua, berdoa pada hari Jumat. Nah ini. Dan yang ketiga, doa di antara azan dan qomat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ketika azan sudah dikumandangkan, kemudian kita itu masuk masjid, ketika kita itu habis sholat dua rakaat, nggih, habis sholat dua rakaat, masih ada waktu ngenteni imam, maka itu waktu yang paling baik untuk kita gunakan untuk waktu yang baik untuk kita gunakan untuk berdoa. Terus yang nenggo imam atau nenggo komat, niku langkung saya ini ndungo, mboten cerita dewe-dewe, nggih. Lah yang kali maca Al-Qur'an langkung saya pundi, langkung saya ndungo. Karena tuntunannya doa antara bainal adzan wal iqamat la yuraddu, tidak tertolak. Nah ini kita gunakan untuk berdoa. Dungone pak pikantuk ngagem basa Jawa, bahasa Arab, basa napa mawon pikantuk. Keinginan-keinginan kita. Misalnya ya Allah, kula niku utange kok ora rampung-rampung ya Allah. Kula nyuwun dilunasi ya Allah. Misalipun donga ngoten nggih. Nah itu kita manfaatkan. Jadi daripada cerita dewi ba'da adzan masih ada waktu dereng qomat, lah kita manfaatkan untuk berdoa. Kemudian doa di dalam sujud. Ketika kita sujud, diperbolehkan kita itu berdoa. Terutama ini, ulama memang berbeda pendapat dalam hal satu. Yang sholat wajib boleh enggak kita itu dalam sholat wajib berdoa. Kalau sholat sunnah, ini ulama sepakat diperbolehkan kita itu berdoa selain doa-doa yang sudah dituntunkan. Doa yang dituntunkan kan misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu ya. Itu maka kita dalam sholat sunnah itu kita diperbolehkan doa dengan doa-doa yang lain. Misalnya tadi doanya Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa, itu diperbolehkan. Untuk sholat wajib memang ulama berbeda pendapat. Kemudian berbeda pendapat yang kedua, boleh enggak dengan bahasa selain bahasa Arab? Sebagian besar ulama tidak membolehkan karena sholat itu bagian dari ibadah yang sudah apa istilahnya sudah baku. Di antaranya adalah harus dengan bahasa Arab, gitu nggih. Maka seyogianya dengan bahasa Arab tadi Rabbana atina fid dunya hasanah atau yang lainnya. Kemudian doa ketika turun hujan. Jadi ketika turun hujan, ada doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah berilah hujan yang bermanfaat. Tapi kita diperbolehkan juga memanfaatkan waktu itu untuk berdoa dengan doa-doa kita. Boleh bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Ini. Berdoa di padang Arafah. Nah ini juga mustajab ketika kita ini wukuf di Arafah. Kemudian berdoa ketika berada dalam kesempitan. Ketika kita itu berada dalam kondisi yang apa nggih? Entah sempitan randui duit, entah sempitan masalah akeh atau apa saja, kita manfaatkan untuk banyak berdoa. Insya Allah itu dijabai. Dalilnya itu ada tiga orang yang terjebak di dalam gua. Lah itu kan dalam kondisi sempit, dalam kondisi yang penuh masalah, dia tidak tahu jalan keluarnya, maka itu dimanfaatkan untuk berdoa, maka Allah mengabulkan doa itu. Kemudian doa ketika mendengar ayam berkokok. Di dalam hadis disebutkan bahwa ketika ayam berkokok, dia itu melihat malaikat rahmat di bumi ini. Maka hendaknya ketika kita ini melihat ayam berkokok, kita manfaatkan untuk berdoa. Tapi sebaliknya, kalau ada kuda yang meringkik, maka dia melihat setan, setan berbentuk jin. Ye. Maka hendaknya ketika kita mendengar kuda yang meringkik, kita berta'awudz kepada Allah Ta'ala mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Tapi kalau mendengar ayam berkokok, biasanya pun pitik keluruk niku jaminan. Yang jaminan jam sekawan, jam tiga. Yang waktu jam enam pitik keluruk enten nggih. Kawanan niku nggih. Biasanya pun pitik keluruk niku sak jaringi subuh. Yen pitik kluro kok bulan apa waktu komat niku pitike kerinan. Terus berdoa ketika Lailatul Qadar, berdoa ketika berbuka puasa. Nggih. Terakhir 4. Ya, hendaknya kita ini ngomong niku nganggo waton, mboten waton ngomong, gitu nggih. Jadi calcul-calcul kita, omongan kita ini kita akan dimintai pertanggungan jawab di sisi Allah kelak di akhirat. Maka ada orang itu disebut nanti orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nggih. Sinten men bangkrut niku? Di antaranya wong sing kakian nyacat wong liya padahal dia tidak terbukti. Kakian ngenapa? Kakian menuduh orang lain atau nyacat wong liya dan itu tidak terbukti, maka nanti di akhirat wong sing nyacat niku kebaikan-kebaikannya akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita cacat. Itu. Jadi kita seneng rasani tonggo, ngelek-ngelek tonggo, yang kadang-kadang tonggo itu tidak terbukti dengan celaan kita, maka nanti, nanti neng akhirat, ganjaran kita ini, niku arep dijipuk, diambil, diberikan kepada orang yang kita celah. Maka nanti yang itu sing kita rasani wakeh, maka kebaikan-kebaikan kita ini nanti dikurangi lebih banyak, akhirnya kita jadi wong sing bangkrut. Ya, maka untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita ini ngomong niku ngangge waton, boten waton ngomong. Nggih. Nggih, demikian ibu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan pada petang hari ini, semoga ada manfaatnya. Akhiru qouli hadza. Astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Di kadisnya itu sepertiga malam ya. Sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir. Kalau di kadisnya.